panguning tias mung binangun hening manung sunging nala mung ngosik kewala Putu Prabu Puntadewa kula wonten dawuh Eyang Prabu semono nggone Putu Prabu Ndwarawati ngatonake ngreh darmane wiwit ketemu kelawan buyutku Pandhawa nganti dina iki ora katon luntur oleh ngayomi marang para buyutku Pandhawa kawula nyinggi lan pun kaki percaya Putu Prabu Ndwaraka ingkang tindak tertamtu bakal bisa ana karampungan ingkang bakal bisa dadi pemareming abdi. Kawula nuwun nilinggih. Putu sinambi ngenteni kunduring Sang Duta Agung. Morayu nggir. Putu Prabu ndak kanthi munggah marang pasenetan suci nyenyuwun marang Gusti Kang Agarya Jagat. Muga kinalisna ing pangrencana bali rahayu teng raka ing Ndwarawati. Nuwun inggih sawi kula dherekaken Eyang Prabu. Perkudara Matsuwapati kakek kuwi apa? Siadi ingkang wus angrasuk marang kawruh tasawuf ora jeneng aneh lamun to panyuwunmu marang Gusti bakal kaiden. Ayo nggir, ndak kanthi manjing marang Sanggar Pamujan bebarengan pun kaki nyenyuwun marang Gusti Dyat Kang Agarya Jagat. Iya, ayo ndak dere iki. Semunuga Janaka inggih Eyang Prabu. Sira kulub ingkang wiwit biyen kulina tapa. Ora jenengan neh lamun to mandi panyuwun marang Gusti. Ayo Putu ingkang ndak kanthi manjing marang pasentan suci. Nuwun inggih sawi kula dherekaken Eyang Prabu. Kembar nuwun kula, nuwun kula. Wiwit bocah nganti tuwa Sira satriya ingkang ora nate menceng saka garis ing kautaman. Ora jenengan neh lamun to sira tansah ngayoman marang pangeran. Kang mangkono ayo nggir, kembar ndak kanthi paringan kelawan keng roko kabeh munggah marang Sanggar Pamujan. Nuwun nggih monggo kula dherekaken Eyang Prabu. Monggo kula dherekaken Eyang Prabu. Dene sira kulub utara luwih wonten dawuh diwaji. Ngurmatono jengaring Sang Duta Agung untapno prapten jaban ranggah sira minangka wakiling keng raka seta kang wektu iki lagi topo durung mudhar ngene topo utara perintahno para wadya ginen padha nguyung-nguyung anyeng kuyung nguntapake marang Sang Duta Agung prapten jaban ranggah kawula nuwun ing sedaya kaparing putra watu nyuwun pamit nyuwun pangestu ngiras pantes embu barno kang padha mara sepa pun bapa bakal kundur hangga daton kawula nuwun inggih katalika kaya mangkono sampun paripurna pangandikaning Sang Nata Prabu Matsuwapati arsa kundur hangga daton tumapak ing padha maweh kuncaraning Sang Katong Bye. gendhuk anak mami. Timun sikarane jenang klali keh kulane anakku bocah ayu nduk sulani ngger ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku sulani matur nuwun ya yung sampeyan jenenge aku apik banget sulani kuwi mengko karep kok ngger kuwi jeneng singkatan kok nduk. Singkatan apa? Sulani suwi sumedya. Laki laladi. Niki meranani. Dadi mengko karep sulani kuwi sumedya, leladi kang meranani. Nah. Kuwi pangudangku marang kowe ya, Nduk. Besok yen sewanci-wanci payu rabi bisa meraneni olehmu laladi nyang kakung ya, Ngger. Marga apa to butuh wong lanang ki apa to, Nduk? Butuh iki mung digemateni. Butuh iki aja mung dipaido. Butuhe mung ditresnani, wo tenan. Kok ora arep ana ngomah terus ki arep roh wonge, Ngger. Waton kowe gelem gemateni nresnani leladi sing bisa meranani wis kuwi kok nduk jalukane wong lanang ki ora ning abot-abot liya kok angger wis gelem nindakake sing tak kandhake mau tenan wong lanang tok nggo apa wae bakale manut mark wis bisa nuju prana nggone wong wadon leladi nyang wong lanang. Nah tapi marang tembung ayu ayam lawan ayam lah kuwi kudu tok nggoni kabeh. Ayu ki aja mung ayuning rupa ki dipulas bisa kok ngger. Salon wis akeh. Upama irunge pesek ki dioprasekke. Dimbangirke ki ya wis ana alat kanggo mbangirke irung. Iya, upama pipi rada kendhut dikencengke ki ya ana alate kanggo ngencengke. Ning apa kuwi ayu ki apa kuwi dudu kok nduk dudu. Sing ayu aja mung rupane tekan batinmu lan cak-cakmu kudu ayu. Ndah. tembung sak tembung aja sok netoni. Nyambut gawe apa-apa aja ngerasa gersah. Pancen wong wadon iki kewajibane abote ngungkuli bumi. Kuwi tenan. Hurung nek wis ngandhut jabang bayi. Lho. Kuwi saya abot. Mula ya aja sok medho nyang wong tuwa. Agamaku nyebutake yen suwargane anakku ya ana sak ngisoring delamaan ning bu. Kuwi pancen ya bener nggih. Wiwit dikandhut sangang sasi suwene. Pun jo 10 dina lagi lahir iku nek rancak. Iya. Kaya ngopo rekasane wong ngandhut nek wis ngandhut sepuh nggih. Eyat eyot. Coba. Kuwi durung yen nglairake. Perang sabil iki pancen bener toh nyawa. Lho kaya ngono kuwi nggih. Ewa dene ngatasi arep lahir iki toh nyawa kok ya ora nek sing kapok. Lho aku yang ngomong. Ning kowe tak kudang kok nduk besok kowe iki nglairke anak iki cukup ping pindho wae nggih. Cukup ping pindho wae weling kunyang kowe besok nek wis duwe bojo yen wis umur 30 taun iki prayogane wis aja duwe anak meneh. Prayogane. Mereka nek wis ya 80 ki adat sing wis kuwi sekabeng sarandoning badan onderdil ki wis rada sulit. Iya. Mula tak prayogakake ya wis cukup besok nglairke bocah ki ping pindho wae. Iya, Yung, iya. Ndak istilahke dawuhmu, Yung. Kuwi bab ayu. Ya, yang kiki kudu bisa ngayomi jroning kulawarga marga ngelingana yen sepating ibu ki pandam pandoming keluargan. Mula sinebut sipating estri, estri ki mengko karep adek-adek. Dadi wong wadon ki dadi adek-adek jroning bali omah yen wong lanang ki kepala rumah tangga. Ya. Rungokno ya, Nduk. Iya, Yang, iya. Dadi nek nganti adek-adeke iki doyong kabeh sak omah melu doyong. Nek adek-adeke iki merosal sak omah kabeh padha melu merosal. Mergo kaya-kaya anak iki cedhak nyang biyung tinimbang nyang bapak. Mula tingkah polaing biyung tansah dinonton dening anak, mula ya nduk nek duwe polah ya sing apik, ya ngger. Luweh-luweh kowe iki lelumban ana nggon kesenian kuwi gawating gawat. Kowe bocah wadon lenggah ijen mongko kancamu lanang kabeh. Kowe kudu jejeg imanmu, kudu tetep jroning batinmu ya, Nduk. Niat ingsun arep ngrembakake kabudayan, lho kudu ngono. Iya, Yang, iya. Margo becike tumindak suci ning ati bisa mahanani kowe bisa ngayomi marang para kulawargamu. Iya. Yen bisa ngayomi ora jenengane hanjuk marang ayeming kulawarga. Sebab wis kena ditata jumbuh karo jenenging tembung wanita. Wani ditata tumuju marang kautamaning wanita, ya Nduk. Iya, Yang, iya. Kowe tak kudang-kudang dadi bocah netepi marang tembung putri. Yen putri ki apa? Putri ki putus tri prakara kewajibaning wanita wadon kelawan estri. Iya, Yang, iya. Mula ora jenengane yo ngaku iki anggere sore mangkat ngaji. Mangkat melu wiritan. Iya, Nduk. Mula ya sing tuwajuh tenan ya, Nduk, nek ngaji ya sing ngaji tenan ya, Nduk. Iya. Aja nganti golek wesi nang tengah lapangan pamit ngaji kok yang-yangan ya aja. Sing percaya atimu yang ora. Margo aku wis bisa ngerti marang piwulang lan tuntunaning agama kang tak rasuk. Tenan yo, Ngger, tenan. Wanti-wanti weling kunyang kowe gawating-gawati ora kaya wong tuwa duwe anak wedok sing wis gedhe. Wong tuwa duwe anak wedok sing wis gedhe iki gawat banget ibaratnya kaya nandur gedhang sing wis suluh mateng wit iki kudu dijaga sing tenan. Margo codot saiki iki keranjingan kok nggih. Codot-codot saiki iki wis ora nampik milih. Mbok kuwi gedhang sing iki apik apa gedhang sing wis bosok niku. Diklinteri karo si codot mau. Ya ora kabeh codot. Nek codot iki kabeh nduk wong jenenge codot kok wis ora ana sing codot iki wis umum wis ora ana sing pilihan. Mergo wong codot iki kewan, beda karo wong. Nek wong iki genah dudu kewan. Monggo martabat kewan iki luwih asor tinimbang menungsa. Iya, mulai yang hati-hati ya, Nduk. Tak suwun marang pangeran muga-muga kepethuka codot sing apik bebudene ya, Nger. Sing tanggung jawab karo lelakonmu ya, Nduk. Margo sirian sirian ning sirian wong wadon iki nek nganti weruh wadine wong lanang kliwat kok siji iki sirian. Iki piwuh wajib tok gondeli. Kajaba yen calon neraka iki nukut jagate mongko kowe isih enom lah kuwi mung gumantung ana kowe. Ya mung kowe tak kutang-kutang bisa nulat karo Kangjeng Ratu Kunti Talibrata. Kangjeng Ratu Kunti iki tinilar kelawan sing kakung ya isih enom iwadine ora kepengin palakrama maneh mung cukup momong putra-putrane lho ning nyatane nggir gulawan kah disertani topo iki ya dadine ya beda kok nduk beda nek waton mung duwe anak tok ngono iki beda prucut kari ngopeni tanpa gulawan tah nganggo lahir batin iki beda nek di rewang nganggo topo iki ya meksa kacek ya dadi wong luhur kowe biyen iki ya tak tapakke kok nggir ngono ya wiwit aku didawi dokter nek wis positif ngono iki terus wiwit kuwi aku wis ora kumpul karo bapakmu kok nggir oleh pungreksa lan napakake marang jabang bayimu jam nono kandutan biyen mulo dadine ya kaya kowe kuwi nduk sulani iya iya yang iya nyatane kowe nyambut gaya apa-apa ya prigel nyambut gaya apa-apa ya apik temonjo iya sregep iya yang apa nek jane wis ana sing lamar karo aku sampean gelem nampa apa ora. Aku ki sipate kebo, saiki kudu manut karo gudel. Sak karepmu nek pancen wis tok lakoni kira-kira mantep ya lakonono. Aku ora elek-elek, tenen. Tenen aja kaya mbokmu cilik dhisik ya, Nger. Adikku wedok dhisik ki, wis. Nggu karepe dhewe ning tundone malah rusak didandani wong tuwa wis ora gelem. Sing gari-garin ki entuk gu. Guru rambut jaji ya. Aja guru nining oknume ya yang. Mungkin ya bener kandamu. Mulai besok tak kutang-kutang untuk jodoh sing pas karo karep pulang karepmu. Iya yang iya. Yang. Apa? Sampean apa wis persona aku wis iso sinden. Wis. Ngerti ini seko ngendi. Kowe anggere sore wis ora ana ngomah margo tanggapan. Bareng tak kabarke jare saiki iso sinden. Ing atase sing ngajari ora ro kok bantu kowe laris ki. Aku melu seneng ya sebab saka olehku napake kowe biyen kok, Nduk. Iya. Apa kepengin ngicipi suara guyung? Mbok coba to, Nduk. Gandeng aku ki mbokmu. Kepengin bakal ngrungokke suaramu. Coba tak nyuwun laras pelok ning patete barang ya yung. Kowe arep ngaturke apa? Aku arep ngaturake lelagon. Ning dibawani aku nyuwun diparingana bawa asmarandana padha-padha. Terus ditibake lelagon padha-padha. Kuwi mengku surasa apa? Iki ngilingake wong beberayan. Sing lanang lan sing wadon. Ngono nggih. Iya. Ya gendere tindingane lirih wae. Iya. Mbara coba aku arep nyuwun tulung karo sedulurku sing saka Boyolali. Nduk Yatmi. Iya. Asmarandana padha-padha. Kuwi anggitamu dhewe apa piye? Iya, Yung. Marga kae-kae wong anggit lagu ki mesti bangsa sing apik-apik. Ning urung tau kok wong padu digawe lagu ki. Mulai iki tak gawe wong padu ning digawe lagu. Pancen padune wong seni iki beda karo wong lumrah kok. Wong seni iki nek padu ulat-ulatan ngono wae dadi kok nggene. Iya. Midhangetna ya yeng, coba kaya ngapa nduk? Nana Jodak siam ring wak mami. Iki penangi sing-sing wadon yang ngarepe sing lanang. Sing lanang lagi nesu mampang-mampang linggi hono lincak. Lewadon ngurung kepi dengkuli sing lanang. Karo nangis jodak siam ring mak wami terus keyong. Apik nggih apik. Njaluk supaya kandha sing prasaja iki pancen apik. Wong wedok iki nek diapusi iki ya nyangati ya ganjel kok, Nduk. Sapa wong wedok sing diapusi gelem iki sapa ora enek. Mula ya kudu iso ngreksa marang kara harjan ya, Ngger. Aja padha dadi anggi serono. Iya. Nek lanang ya anggi serono, nek wedok ki anggi srini. Mau dikai i yen ta ise ngangge baca yen pancen dinggo selawase ya kudu prasaja pancen ya ngono. Yen saya tuwa ki apa-apa kudu ngati-ati. Iya, ya. Lelatiku kurang apa? Angger wong lanang kerep nesu ki titikane mesti ana njaba keneng godho kok nggih. Anggere ning njaba ki padha kahanan sing marake godho. Wi tekan ngomah terus hawa disuntak. Mula aja nganti ana lakon kaya ngono ya, Nduk. Besok entuk bojo sing ora pijir nesu. Iya. Sing rebab. Malah monggo tak jaluk sing